telah lama ku alami hidup tiada pegangan pengangguran. Ya Allah, ya hari susah makan, anak istri bertangisan jadi korban. Ya Komuniti, terima kasih. Matur sembahyang. Tiada yang mau menolong pada diriku ini. Tiada yang mau peduli akan nasib. Oh, 12.06.